diketahuinya pada kata khususnya judul yang disebutkan. Naam, siapa yang mewujudkan tauhid, Allah akan masukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang mana judul itu tentunya terambil dengan suatu dalil. Dalilnya adalah hadis Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan akan ada sejumlah 70,000 orang dari umatku, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Naam. Maka dengan kalimat di dalam hadis ini membuktikan adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam masalah tauhid, maka tidak sama rata. Ada kualitas tauhidnya itu tinggi, ada pula yang di bawahnya dan di bawahnya. Maka tingkatan yang tinggi tadi adalah ketika dia bertauhid, yang balasannya Allah masukkan ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab, tanpa azab. Difahami dengan itu bahwa ada orang yang bertauhid yang pada akhirnya nanti Allah akan masukkan ke dalam jannah, tetapi mengharuskan melalui proses hisab dan demikian pula proses azab jika Allah kehendaki, dalam rangka untuk melunturkan dosa-dosa lain, apakah itu kemaksiatan dan yang lainnya, sehingga kemudian tauhidnya bersih, barulah setelah itu Allah masukkan dia ke dalam jannah. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Kita dapatkan pelajaran hakikatut tauhid. Disebutkan ma makna hakikatuhu. Apa makna dari hakikat bertauhid yang sebenarnya? Maka makna mewujudkan atau merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu minasyirki, memurnikan, membebaskan ketauhidannya dari segala bentuk kesyirikan. Itu makna haqqaqat tauhid. Sebagaimana judul, man haqqaqat tauhid, siapa yang mewujudkan tauhid. Apa makna mewujudkan tauhid? Membersihkan, membebaskan, memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Itulah pelajaran yang kita dapatkan pada kajian yang sebelumnya. Malam ini insyaallah melangkah pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, sana'uhu subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim alaihi salatu wassalam bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Sana'uhu subhanah, adanya pujian Allah subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim, terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bikaunih, dengan keberadaan beliau, lam yaku minal musyrikin, beliau sama sekali bukanlah tergolong dari orang-orang musyrik. sehingga dengan itu berhak untuk mendapatkan pujian. Wa huwa dhahiru fil ayatil karimah, yang itu tampak jelas pada ayat yang mulia yang sudah kita bahas, maka dicantumkan lagi untuk mengingatkan kembali pada surat An-Nahl, tepatnya ayat ke-120. Inna Ibrahima, sungguh Ibrahim alaihi salatu wassalam itu kana ummatan, beliau sebagai ummat, yakni pimpinan tauladan yang baik. Ini sifat pertama yang Allah sebutkan bagi beliau. Qanitan lillah, sifat yang kedua, beliau lurus di atas ketauhidannya. Hanifan, beliau berpaling dari kesyirikan, condong kepada ketauhidan. Walam yakum minal musyrikin, maka sifat yang keempat, dipertegas lagi bahwa beliau sama sekali bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Empat sifat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fa inna hadhihi al-ayah la syak annaha siqat lis-sana' ala Ibrahim. Maka sungguh berdasarkan ayat ini tidak diragukan lagi, annaha siqat lis-sana', menyebutkan adanya as-sana', pujian, ala Ibrahim, terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita sudah buktikan itu, idza kana manatus sana, kalau inti pujian itu adalah berupa penafian dari kesyirikan, intifa'ul asyirki anhu, berupa penafian dari kesyirikan, dalla dzalik ala anna kullaman intafa anhu syirk fa huwa mahallu thana' minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka berarti menunjukkan siapapun yang terhindar dari syirik maka akan mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Maka seseorang yang menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, berusaha terus tanpa henti-hentinya untuk memurnikan tauhidnya, untuk selalu dijaga, jangan sampai tersentuh, ternodai sedikit pun dari kotoran yang mengotorinya berupa kesyirikan tadi, maka orang yang demikian itu berhak untuk mendapatkan pujian dari Allah sebagaimana Allah puji bapak ketauhidan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Allah yang memuji, maka tidak ada yang lebih baik pujiannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memuji bukanlah makhluk, melainkan yang memuji Al-Khaliq, yakni Allah Jalla wa'ala yang menciptakan dia. Berbahagialah orang-orang yang bertauhid, menjaganya sampai titik nafas yang terakhir dia menghembuskan nafasnya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan muwahhid, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya, berkaitan pula dengan pujian, pujian Allah Jalla wa'ala ala sadatil awliya, kepada pimpinan para wali. Naam. Bisalamatihim minasyirki, disebabkan selamatnya mereka dari kesyirikan. Wali adalah setiap orang yang beriman. Walinya Allah adalah setiap hamba yang beriman kepada Allah dengan benar. Maka dia waliyullah. Sementara orang yang tidak bertauhid, bahkan penuh dengan kesyirikan-kesyirikan padanya, maka dia sebaliknya, dia sebagai walinya syaitan. 6. Maka wali Allah tidak mesti kemudian bisa berbuat sesuatu di luar jangkauan akal manusia. 6. Jika itu terjadi, semua adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ketika masalah itu diperbuat-buat, dibikin-bikin, ditusuk badannya dengan pecahan kaca, atau makan pecahan kaca, atau ditusuk badannya dengan paku, dengan pedang, kemudian tidak mempan, kemudian dikatakan wali. Kita katakan betul dia wali, tapi walinya siapa dulu? Sementara dia tatkala melakukan itu adalah tentu dengan melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, sesajen-sesajen, atau dia melakukan ini dan itu, wangsit dari syaitannya melalui paranormalnya dan sebagainya. Nah, maka itulah yang terkesan pada sebagian orang, menganggap wali itu adalah yang bisa berbuat sesuatu yang luar biasa, yang tidak sewajarnya dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian dikatakanlah sebagai wali. Berduyun-duyun, beramai-ramai datang kepadanya, minta airnya, dikatakan air yang berkah dan sebagainya, minta ini, minta itu. Ketahuilah perbuatan semacam ini adalah menodai ketauhidannya. Siapa orang yang datang kepada orang semacam ini, orang yang datang kepada dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan terima salatnya selama 40. Dalam suatu riwayat 40 tahun. Bahaya ketika seseorang datang kepada orang yang dianggapnya bisa menunjukkan barang yang hilang, di mana bisa diketahui, atau menanyakan sesuatu perkara-perkara yang gaib dalam kondisi dia manusia tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia datangi. Maka para dukun tadi bisa memberikan jawaban tadi tidak lain melalui wangsit dari syaitan. Nah, maka hamba Allah Jalla wa'ala dilarang untuk datang kepadanya, untuk meminta-minta kepadanya, apalagi sampai membenarkan ucapannya. Kembali kepada pujian Allah Jalla wa'ala terhadap pimpinan para wali, orang yang beriman tadi, disebabkan karena selamatnya dari kesyirikan. Hal itu ditunjukkan pada firman Allah Jalla wa'ala yang sudah tersebut, sudah dibahas pada pendalilannya, yaitu walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabbnya, yakni terhadap Allah Jalla wa'ala, la yusyrikun, tidaklah melakukan kesyirikan. Wa hadhihi al-ayah fi siyaqin ayatin katsirah. Ayat ini adalah ditunjukkan pada sekian ayat-ayat yang banyak. Bukan hanya ayat ini saja. Maka Allah Jalla wa'ala memulainya dengan firman-Nya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Tepatnya pada surat Al-Mu'minun ayat ke-57. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhati-hati karena takut terhadap azab Allah, nah, mereka lah orang-orang yang selamat. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabbnya yakni Allah Jalla wa'ala tidaklah melakukan kesyirikan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan juga orang yang memberikan apa yang telah mereka dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Nah, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka sifat-sifat tadi dari mulai ayat ke-57 sampai ke-60 tadi Allah katakan mereka itulah yusari'una fil khairat, yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang segera mendapatkannya. Bukti dari masalah keempat ini tadi, sebagaimana di awal disebutkan, pujian Allah terhadap orang yang beriman, karena mereka adalah walinya Allah, disebabkan orang yang beriman tadi menyelamatkan keimanannya dari bentuk-bentuk kesyirikan. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kayy min tahqiqit tauhid. Keberadaan yang meninggalkan ruqyah dan juga menghindarkan diri dari pengobatan sundutan dengan api, itu adalah bagian dari tahqiqut tauhid, mewujudkan ketauhidan. Ini dibuktikan pada sifat 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab adalah mereka tidak meminta diruqyah. Mereka tidak meminta untuk diobati dengan sundutan api. Kemudian yang ketiga, mereka tidak melakukan tatayyur, memiliki anggapan sial. Dan yang keempat, terhadap Allah lah mereka bertawakal. Maka yang kelima, keberadaan mereka meninggalkan ruqyah, walaupun ruqyah itu dibolehkan selama disyariatkan, dia tinggalkan, dia tidak ingin lakukan. Dan keberadaan dia meninggalkan pengobatan sundutan dari api tadi, maka semacam ini adalah bagian dari merealisasikan tauhid. Kenapa demikian? Karena dia hanya menfokuskan tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. As-sadisah yang keenam, kaunul jami' litilkal khisal, keberadaan al-jami' yakni seluruh perkara, litilkal khisal yang ada pada bentuk-bentuk tadi, tiga bentuk tadi, huwa at-tawakkul, intinya adalah tawakkal sepenuhnya kepada Allah. Maka yang dikatakan dari tiga gambaran tadi adalah tarkul istirqa, meninggalkan meminta diruqyah, wa tarkul iktiwa, meninggalkan untuk meminta pengobatan sundutan api, wa tarkut tatayyur, dan meninggalkan dari anggapan-anggapan sial yang itu akan menodai dari ketauhidannya. Yang dengan itu orang yang mewujudkan atau mengamalkan itu semua tadi dengan cara meninggalkan apa yang akan mengurangi nilai ketauhidan, disebabkan quwwatut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla, karena kuatnya tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir mirip masalah yang keenam dengan masalah yang kelima, cuma para ulama lebih mendetailkan lagi. Nah, kalau masalah kelima kaitannya adalah dua masalah yang disebutkan itu bentuk dari meninggalkan tadi adalah bentuk merealisasikan tauhid, sedangkan masalah yang keenam, keberadaan dari empat atau tiga perkara tadi adalah intinya tentang membulatkan tawakalnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin menegaskan bahwa kenapa ditinggalkan itu adalah dalam rangka semata-mata bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh, umqu ilmi sahabah, dalamnya ilmu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana bisa dikatakan para sahabat begitu dalam ilmunya? Lima'rifati annahum lam yanalu dhalik illa bi'amal, karena fahamnya mereka, karena pengetahuan yang ada pada mereka tadi, di mana tidaklah bisa dicapai itu semua, tidak bisa dicapai kecuali dengan amal. Apa maksudnya tidak bisa dicapai? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, lam yanal haula as-sab'una alfan hadha ath-thawab illa bi'amal. Tidak bisa mereka 70 ribu orang tadi mencapai pahala ini, yakni pahala masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, illa bi'amal, kecuali harus dia beramal, harus dia berbuat. Nah, tidak kemudian dia berpangku tangan, tidak berbuat apa, yang penting dia kepingin masuk 70 ribu orang tadi, ya tidak mungkin. Maka sahabat faham, tidaklah mungkin itu bisa didapatkan illa bi'amal, kecuali dengan amal, dengan perjuangan menjaga ketauhidan itu untuk terus lurus, tidak sedikit pun ada noda yang akan mengotorinya. Itu bukan masalah yang mudah, perjuangan yang begitu besar, tantangan kaitannya di dalam hati pula, letaknya ketauhidan, untuk memisahkan ini muwahhid, ini musyrik, ini orang yang bertauhid, ini musyrik. Nah, maka masalah kaitannya adalah di hati. Nah, Zahirnya mungkin tidak tampak dia muwahhid ataupun dia musyrik. Nah, kecuali setelah dia tampakkan. Masalah tawakal, masalah apa, rasa harap, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekhusyuan dan segala bentuk-bentuk ibadah tadi banyak kaitannya adalah terhujam di dalam hati. Sehingga perlu adanya pembenahan hati tadi dengan dasar tauhid dan ilmu yang benar. Al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8, fadilah hirsuhum 'alal khair. Hirsuhum 'alal khair, semangat yang sungguh-sungguh pada mereka, pada para sahabat, 'alal khair, terhadap urusan al-khair, yakni urusan kebaikan. Begitu semangatnya. Nah, bukan kemudian mencukupkan kebaikan yang sedikit kemudian berhenti, tidak, tetapi mereka terus berusaha untuk menggapai kebaikan sebisa yang mereka lakukan. Ini ditunjukkan ketika Nabi menyatakan akan ada 70 ribu tadi dari umatku yang demikian, Nabi apa? Pulang ke rumah beliau. Di saat beliau pulang, para sahabat apakah kemudian diam begitu saja? Tidak, tapi mereka kemudian berembuk, membicarakan siapa yang dimaksud. Sampai kemudian diceritakan dalam hadis tadi, ada yang berpendapat bahwa mereka itu adalah yang menjadi sahabatnya Nabi SAW. Ada yang berpendapat bahwa mereka yang dimaksud adalah mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Dan sekian dari pendapat-pendapat dari para sahabat yang kemudian tidak, setelah itu Rasulullah SAW barulah keluar menjelaskan siapakah mereka 70 ribu tersebut. Artinya dari kejadian itu para sahabat berusaha mengupas, ingin tahu. Ingin tahunya tadi untuk apa? Karena kesungguhan mereka untuk kebaikan. Kalau sikapnya dingin, tidak ada gairah sedikit pun, Nabi menyatakan itu ya sudahlah, enggak tahu siapa sudah. Ya. Cuek, ya. Sudahlah apa adanya kita berbuat seperti ini yang selama ini ya sudahlah. Buat apa sih? Iya, kalau kita termasuk 70 ribu tadi, wah, itu tidak ada semangat. Tapi para sahabat berbeda. Begitu semangat karena ingin tahu. Dengan ingin tahunya tadi kemudian ingin termasuk dari golongan tersebut. Al-mas'alatu tasi'ah, masalah yang ke-9, fadilatu hadihil ummah bil kamiyyati wal kaifiyyati. Fadilah, adanya keutamaan. Keutamaan itu adalah kelebihan. Hadhil ummah, umat ini, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Mereka punya kelebihan, punya fadilah bil kamiyyah, baik dari sisi kuantitas, jumlah, wal kaifiyah, maupun dari sisi kualitasnya. Adapun kaitannya dengan kuantitas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah manusia yang amat banyak, sawadun azim, hadis yang sudah kita bahas, hadis Ukasyah itu diperlihatkan oleh Allah adanya sawadun azim, jumlah umat beliau yang banyak. Nah, yang sebelumnya juga beliau dilihatkan umat yang banyak, ternyata bukan umat beliau, yakni ternyata umatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu dilihatkan sawadun azim berikutnya, barulah dikatakan ini umatmu hai Muhammad. Menunjukkan di sini kuantitas. Dari sisi kualitas adalah mereka tadi tidak mau diruqyah, tidak mau minta diruqyah, tidak mau diobati dengan sundutan api, tidak mau pula untuk meramal dengan kesialan, dan yang keempat mereka hanya memusatkan tawakalnya hanya kepada Allah. Kualitas apa bukan? Kualitas, ya. Walaupun minta ruqyah boleh, diruqyah pun boleh, tapi ini tidak mau. Berarti semakin dia ingin berusaha, ingin digolongkan 70 ribu yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini salah satu menunjuk bukti bahwa memiliki kualitas, sehingga beda dari sisi pahalanya. Makanya Allah sebutkan dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Al-mas'alatul asyirah, masalah yang ke-10, fadilah. Ketemu lagi dengan kata fadilah. Adanya keutamaan, adanya kelebihan ashabi Musa, pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari mana kita bisa simpulkan umatnya Nabi Musa itu punya kelebihan? Ya, disebutkan dalam hadis tadi, ketika ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adanya sawadun azim, kelompok yang besar. Ternyata disampaikan kepada beliau bahwa itu adalah umatnya Nabi Musa. Maka dengan penyebutan seperti ini menunjukkan adanya kelebihan. Dan memang memiliki kelebihan. Umatnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Umat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala di masa itu. Allah berikan kelebihan-kelebihan sebelum datangnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari mereka kemudian banyak ingkar, kufur, mendustakan Rasulullah, ya, sehingga kemudian mereka diberikan adab. Nah, kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil pada awalnya bahwa mereka memiliki keutamaan. Al-mas'alatul hadiyah asyrah, masalah yang ke-11, urida al-umam alaihi salatu wassalam, ditampakkannya umat-umat sebelum yang datang sebelum beliau kepada beliau Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana kejadian yang disebutkan tadi dalam hadis. Maka dengan itu lahu fa'idatan, ada dua fa'idah, dua manfaat yang bisa kita petik. Allah Jalla wa'ala tampakkan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam keberadaan umat-umat yang terdahulu. Manfaat atau fa'idah yang pertama, tasliyatur Rasul alaihi salatu wassalam, adanya hiburan, menghibur bagi Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana dikatakan sebagai hiburan? Karena ditampakkan umat yang terdahulu adanya seorang nabi punya pengikut, ya, antara 3 sampai 9 orang. Ada lagi nabi yang punya pengikut cuma 2 orang. Ada lagi nabi yang punya pengikut 1 orang. Ada lagi nabi yang bahkan tidak memiliki pengikut 1 orang pun. Maka ini merupakan hiburan bagi beliau. Allah Jalla wa'ala memberikan kepada beliau umat pengikut beliau yang banyak. Naam. Maka disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, tepatnya ayat yang ke-9, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang ada. Aku bukan rasul yang pertama, bahkan justru rasul yang terakhir. Tapi beliau mengikuti, diberikan oleh Allah pengikut yang banyak. 6. Sehingga beliau tidak perlu cemas. 6. Ini menjadi hiburan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah para nabi, para rasul yang datang sebelumnya, pengikutnya jauh lebih sedikit dibandingkan beliau, 6. Maka beliau sebagai nabi, rasul yang terakhir, diberikan pengikut yang banyak. Nah, maka setidaknya membesarkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-faidah ats-tsaniyah, manfaat yang kedua, bayan fadilatuhu alaihi salatu wassalam wa syarafuh. Adanya penjelasan tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adanya pula kemuliaan beliau. Di mana pengikutnya paling banyak dan beliau paling afdol dari para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Umatnya terbanyak padahal umat yang terakhir. Walaupun umat yang terakhir dibandingkan umat yang datang sebelumnya, tapi nanti di yaumil qiyamah yang terdepan dibandingkan umat-umat yang datang sebelumnya. Ini keutamaan umat Muhammad SAW. Dan beliau secara pribadi lebih afdal dari seluruh para nabi dan rasul. 6. Lebih afdal. Bahkan sekian banyak rasul, yang paling afdal adalah ulul azmi. Ulul azmi adalah 5 para rasul. Dari 5 itu termasuk Rasulullah SAW, yang paling afdal adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, 2 faedah tadi tentang ditampakkannya berbagai umat menjadi faedah yang besar bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Nampaknya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sampai masalah ke-11 diberikan tanda. 6. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu nanti masalah berikutnya ke-12 dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa kita selesaikan seluruh masalah pada bab ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.